Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai dengan maghrib ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diridhai dan ikhlaskan hanya karenanya insyaallah. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dan juga sebagai pengantar terakhir sebelum insyaallah kita hari Ahad nanti akan bersama-sama berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari Al-Qur'an bertempat di Istiqlal, dan juga setelah itu kita akan punya variasi kajian-kajian yang insyaallah kami informasikan dengan lebih lengkap saat kita berada di Istiqlal nanti. Ada berita baik yang ingin kami sampaikan sebelum kita memulai bahasan kita di malam ini, bahwa pertama, kajian kita di pertemuan lalu yang mencoba untuk menghadirkan solusi dari persoalan LGBT yang marak dibincangkan, alhamdulillah sahabat kita Mas Ihsan Gumilar menyampaikan masya Allah informasi yang saya sangat bahagia beberapa saat sebelum saya berangkat kemari, dan sempat kita juga berdiskusi dengan teman-teman sebagian, responnya cukup positif. Setelah kajian itu ada yang menghubungi juga beliau, termasuk sebelumnya juga ada yang mengontak kita, sampai mobil di luar kaget, sirenenya kencang berbunyi, ya, dan punya siapa itu. Baik, alhamdulillah ternyata ada sebagian kelompok yang juga dikenal oleh masyarakat, bahkan juga pribadinya merasakan ada virus-virus LGBT tersemai dalam dirinya, alhamdulillah menyampaikan ingin berusaha untuk berubah, ingin keluar dari kubangan hal yang dimaksudkan, bahkan meminta kepada kita kiranya ada kelas-kelas atau solusi-solusi untuk pembinaan. Maka kami respon itu semua. Malam ini kita berikan kabar gembira, ya, kita mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik. Bukan orangnya yang kita soal, tapi perilakunya yang kita perbaiki. Karena itu, kita ingin berbeda dengan sementara kalangan yang banyak berdiskusi tanpa menghadirkan solusi, atau yang saling hanya sekedar mencela dan menghadirkan persoalan membentuk keramaian. Kita insya Allah setelah sesi ini akan tawarkan solusi. Saya berdiskusi dengan insya Allah Mas Ihsan, kita akan coba membuat kelas khusus dengan teman-teman yang barangkali merasakan dirinya terjebak dalam lingkaran LGBT. Kami berikan informasi insya Allah setelah ini kita akan coba duduk bersama stakeholder-stakeholder atau orang-orang yang kompeten untuk duduk bersama-sama. Kita akan membuat kelas yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan pengajaran khusus bagi yang terlibat dalam ranah atau terjebak di LGBT. Teman-teman mohon doakan, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi saksi di akhirat nanti bahwa mereka ternyata bisa berubah, mereka bisa sembuh, dan mereka bisa bergabung bersama kita dan tunjukkan kita kepada dunia bahwa LGBT itu bukan fitrah. LGBT itu bukan keadaan yang normal yang sekiranya dibanggakan dan diekspos oleh berbagai media. Karena itu lewat kesempatan ini, saya menyeru kepada siapapun yang barangkali terjebak dalam hal demikian, mari kita bergabung dengan kelas kami nanti. Insya Allah kita akan coba berikan pandangan dan kita bertukar pikiran yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bergandengan tangan menuju ke surga Allah nanti, dan katakanlah bahwa Anda bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu berita baiknya. Yang kedua, kami mendapat berita baik juga, namun mungkin waktunya akan disesuaikan. Insyaallah juga nanti akan ada yang bersyahadat untuk masuk Islam, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tadi koordinasi waktunya agak sedikit mepet dan posisi masih di luar kota. Nanti barangkali Ba'da Isya kita akan cross-check kembali. Kalau tidak memungkinkan yang saat ini tidak sampai, nanti kita aturkan waktu. Mudah-mudahan nanti kita coba akan berkumpul untuk bisa memberikan yang terbaik untuk syahadat yang dimaksudkan. Baik, itu. Dan yang ketiga, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, untuk hari Ahad tanggal 28 Januari, di hari Al-Quran, bukunya sudah kami dapati, dan ini nanti ada buku Muslim Zaman Now, 30 hari hafal Al-Quran. Ya, di sini nanti ada caranya, dan di belakang ada simulasi Musab At-Taisirnya. Jadi sudah seperti janji saya, insya Allah sudah saya tepati, nanti akan digabungkan jadi satu. Dan ini informasi kami sampaikan, kami cetak sampai kurang lebih 10.000 eksemplar, yang ini akan dibagikan gratis saat di Istiqlal. Ya, karena ini sudah ada yang beli. Ya, karena kita hanya bagikan dalam bentuk wakaf. Nah, bagi Anda yang nanti ke depan misalnya sudah mendapatkan ini tidak akan menjadi buku pegangan yang Anda belajar sendiri. Tapi setelah itu kita akan buka kelas khusus, program di Akhir TV yang terlilai kepada orang yang ingin jadi menghafal Quran. Siapapun profesi Anda dan apapun Anda. Nanti Anda bisa buka halaman sekian, saya terangkan via programnya, Anda tinggal buka bukunya dan kita akan berinteraksi sampai mudah-mudahan kita menjadi penghafal Al-Quran insyaAllah. Ya, dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu nanti ya. Baik, hari ini adalah sesi terakhir dari jumpa kita untuk kajian tematik atau umum. InsyaAllah pekan depan kita akan masuk bab baru, masuk pada kajian kitab untuk mengaktualisasikan nilai Quran dalam kehidupan kita. Karena konsep kita Quran Sunnah Solution, ya, solusi kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap kita yang hidup pasti punya persoalan dalam kehidupan. Nah, menariknya kata Quran, setiap persoalan Anda itu solusinya ada di Quran, detailnya ada di Sunnah. Dan itu sudah dibuktikan, bahkan saking Allah ingin memberikan contoh paling nyata, diturunkanlah persoalan paling pelik, di masyarakat paling terbelakang, kriminalitasnya paling tinggi, bahkan diabadikan dalam istilah yang dikenal sampai sekarang dengan nama jahiliyah. Jadi kalau Anda ingin bersaing perilaku sekarang dengan yang dulu, itu nggak akan pernah juara Anda. Anda selalu akan kalah. Kalau sekarang ada pemabuk, saya sering katakan, dulu sudah ada, dan pemabuk dulu lebih jagoan dibandingkan sekarang. Tapi mereka bisa tobat. Jadi kalau Anda nggak tobat sekarang, Anda keterlaluan. Dan kalau Anda mau bersaing, Anda terlambat. Jadi Anda telat, kemalaman, kesiangan, kepagian, kesorean. Ya, pemabuk dulu sudah ada. Ya, kemudian maaf, kalau sekarang misalnya ada orang yang kasar pemukul, dulu lebih jagoan. Bahkan kalau sehari nggak mukul, tangan dia gatel. Antum siapa gitu kan? Antum paling-paling jadi jagoan mengaku saya preman dianu. Dulu banyak orang keluar nantangin orang. Bahkan kalimatnya, kalau mau datang dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Jadi kalau ada orang merasa kasar sekarang, sungguh dia terlambat. Karena sudah ada yang duluan. Ya, kalau ada orang merasa bisa menghilangkan nyawa orang lain, yang dulu pun lebih hebat. Bahkan hebatnya luar biasa, bisa bergantian. Sekarang kena, besok di sana harus ada lagi. Bahkan banyak hari khusus, dalam 12 bulan, 8 bulannya untuk perang. 4 bulannya baru damai. 4 bulan baru damai, bahkan disebut bulan hurum. Dan diabadikan di Quran surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi, thalatha mutawaliyah, ya, dimulai dari bulan ke-11. Apa bulan ke-11? Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah? Coba yang Dzulqa'dah angkat tangan. Yang Dzulqa'idah angkat tangan. Baik. Ayo, tanya teman, telepon kawan, apa SMS. Baik, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, namanya Dzulqa'dah. Ya, 11 Dzulqa'dah. Ke-12 Dzulhijjah. Bulan 1 Al-Muharram. Bulan 7 Rajab, Rajabun Mudhar. 4 bulan ini mereka gencatan senjata, selebihnya kriminal lagi. Ada yang perang, ada yang cela, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Jadi kalau sekarang ributnya cuma sehari, dia telat, enggak bisa saingan sama orang jahiliyah. Karena itu akumulasinya disebut dengan jahiliyah. Penuh dengan sesuatu kebodohan yang tak terlukiskan. Ditindakan menyebar luas segala aspek keburukan. Tapi perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan dan syiar diaktualisasikan di hidup kita sekarang. Jadi kalau orang terbelakang saja dengan puncak keburukan yang tak sombong luar biasa. Ya. Sombongnya hilang. Dan lebih daripada ini, hilang sombongnya di sifat tawadu. Tawadunya itu bukan sembarangan. Tawadunya disertai dengan sifat manfaat pada orang lain. Jadi ada sifat tawadu yang dia tidak ingin tampakkan. Dia menghindar. Tapi yang ini dia tampakkan sifat tawadu di hadapan orang lain. Ya, merendah dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahkan Quran menyebutkan perubahan-perubahan ini dengan satu kata saja, namanya khair. Saya pernah bahas di Bandung beberapa hari yang lalu. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Dan khair itu ketika Anda buka kamus bahasa Arab, itu bukan hanya menunjukkan kata baik. Bukan hanya baik, tapi disebutkan dalam kamus bahasa Arab punya dua arti. Satu, diddush syarni, lawan dari yang jelek. Jadi ketika seseorang disebut yang khair, artinya jeleknya hilang. Baik ya, contoh. Keras, jelek, tidak. Biasanya sifat negatif kalau dalam perilaku. Tapi kalau misalnya jelek, kerasnya hilang, diddush syarni, artinya dilawan kerasnya, kerasnya hilang. Baik. Kalau kerasnya hilang, negatifnya hilang, tidak. Hilang sikap negatifnya. Sekarang perhatian baik-baik. Ini apa, teman-teman sekalian? Ini gelas. Saya buka dulu tutupnya. Misal, isinya apa? Isinya air. Sekarang perhatikan baik-baik. Di dalam gelas ini ada bir, misal. Bir. Bir itu positif, negatif? Bagi kita negatif, jelek, kotor. Sekarang birnya saya buang, dihilangkan. Ketika dihilangkan, masih ada birnya di sini? Negatifnya hilang atau ada? Hilang. Sekarang di dalam gelas apa isinya? Bukan air, kosong. Karena sudah dibuang. Jelas ya? Itu yang disebut dedusyarni. Yang jelek-jeleknya dibuang. Jadi keras dibuang, rakus dibuang, sombong dibuang. Itu makna yang pertama. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu diturunkan Quran, bukan cuma hilang sifat yang jeleknya, tapi muncul makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Wujudun nafa', munculnya nilai-nilai manfaat dan kebaikan setelah yang buruknya hilang. Wujudun nafa'. Ini. Diddush syarri, yang jeleknya hilang. Kemudian wujudun nafa', tiba-tiba jelek berganti jadi baik. Kalau saya ilustrasikan, di gelas ini tadi ada bir. Birnya dibuang, dicuci bersih, kosong. Masih kosong gelasnya. Diisilah dengan susu. Bermanfaat mana? Susu atau bir? Susu diisi kemudian dengan madu. Bermanfaat mana? Madu atau bir? Madu diisi dengan zam-zam. Manfaat mana? Zam-zam atau bir? Zam-zam. Jadi tiba-tiba bisa menjadikan gelas ini bukan hanya sekedar menghilangkan birnya. Kalau birnya hilang, kosong. Cuman gelas. Fungsinya apa gelas? Belum tentu kalau nggak ada airnya mungkin untuk melempar sesuatu yang harus dilempar. Bisa terjadi. Tapi kalau sudah ada airnya, masa mau lempar orang? Sudah pasti akan ada manfaat yang didapatkan di situ. Nah, yang paling indah, begitu turun Quran, sifat jeleknya ini hilang. Kemudian, dikosongkan dari segala yang buruk, diisi bagaimana merubah yang buruk ini jadi lebih baik. Tiba-tiba, yang pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang rakus jadi orang paling dermawan, yang hebatnya sombong jadi orang paling tawadu. Dilukiskan dengan kalimat singkat, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Jadi, begitu turun, di Quran itu ketika turun, bukan cuma jadi bacaan. Bacaan itu cuma perantara untuk memahami isi. Saya sering katakan pada Anda, bukankah saat kita membaca sesuatu ingin mengetahui isinya? Silahkan, umumnya sifat bacaan. Orang mau baca apapun, umumnya ingin tahu isinya. Anda kalau baca berita ingin apa? Ingin tahu isinya. Chelsea kalah sama Arsenal, tahu isinya. Baca gitu kan? Manchester City menang kemarin sama Burnley, dia ke final, ketemu sama Arsenal. Gitu kan? Alexis Sanchez pindah ke Manchester United. Anda baca isinya. Supaya tahu isinya. Saya nonton. Tidak. Saya baca. Tidak juga. Dari mana Ustaz tahu? Sekilas. Tuh. Jadi kita baca sesuatu itu hanya untuk menyimpulkan apa isinya. Manfaat gak? Ada manfaat? Ambil. Tidak, tinggalkan. Informasi? Serap. Manfaat? Cepat ambil. Sederhana. Nah sekarang Quran diturunkan. Itu bukan untuk membuat Anda hanya sekedar berlomba membaca. Baca itu diberikan pahala supaya termotivasi baca. Kalau orang sudah sering baca, ingin tahu isinya. Isi itu yang digali. Nah, jadi fase-fase zaman Nabi, turunnya Quran itu melewati tiga fase. Fase pertama, fase bacaan. Iqra. Ya kan? Iqra. Turun Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa ayat yang turun? Bukan. Ayat yang turun bukan Iqra. Ayat yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya? Ah, satu ayat penuh. Dimulai dengan kalimat baca. Pelan-pelan. Fase kedua adalah fase pemahaman. Paham? Utslu. Ini dari kata tilawah. Yang ini dari kata qira'ah. Yang ini dari kata tilawah. Tilawah. Kalau yang ini iqra, asal mulanya dari kata qira'ah, yaitu bacaan yang tidak menuntut pemahaman pada umumnya. Di sekedar baca saja. Belum tentu yang dibaca itu Anda pahami. Yang penting Anda baca. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda misalnya untuk meminta seseorang, coba baca, tapi belum tentu menuntut paham yang dibaca. Itu kalimat Arabnya, secara umum disebut dengan iqra. Karena itu wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi, kenapa dimulai dengan kalimat iqra? Itu untuk menegaskan bahwa Nabi itu jangankan paham, baca saja tidak punya kemampuan. Kalau kalimatnya menggunakan utslu yang mengandung pemahaman, salah kalimatnya. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi itu bisa punya potensi baca, tapi belum paham apa yang dibaca. Makanya menggunakan kalimat yang paling standar. Kata malaikat, ikra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dan kalimatnya menggunakan ba. Ba itu huruf taukid untuk menguatkan. Ya, kalau dalam ilmu balaghah itu, bisa Nabi mengatakan begini, maqara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi itu kalimat standar. Saat kalimatnya Anda ingin robah untuk menegaskan bahwa saya benar-benar tidak bisa, maka gunakan ba sebelum kalimat akhirnya. Ma'ana biqari, saya benar-benar nggak bisa baca. Nggak bisa saya. Ya, sama setiap ada huruf ba itu penguat. Alaysallahu biahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan misal di luar Quran, alaysallahu ahkamal hakimin. Secara grammar, benar. Balaghahnya fasih. Tapi kenapa menggunakan ba? Allah ingin tegaskan, hei, saya yang paling adil dalam mencipta manusia. Kenapa ini ada yang misalnya coklat? Kenapa ini ada yang putih? Kenapa ini matanya biru? Kenapa ini matanya hitam? Karena saya tahu maslahat untuk kehidupan dia. Saya ciptakan dia putih bukan coklat, karena yang paling maslahat untuk hidup dia itu warnanya putih. Saya ciptakan si pulan ini hitam, beda dengan yang lain, bukan untuk rasial. Karena yang paling maslahat untuk hidupnya kulitnya mesti hitam. Karena dia akan tinggal di tempat yang panasnya cukup tinggi. Keadaannya cukup baik. Kalau kemudian dia dibuat kulitnya tidak seperti itu, kurang bisa menyesuaikan diri. Nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang Anda mesti paham dengan itu. Nah, di sini Nabi katakan, ikra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ikra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ketiga dipeluk dengan kuat oleh malaikat, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Karena Allah. Jangan karena guru yang tidak pernah kamu punya guru untuk mengajar kamu membaca. Jangan kamu bayangkan karena kamu tidak bisa baca, enggak diajari orang untuk baca. Karena kamu enggak bisa sekolah. Lakukan karena Allah. Lihat, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi menjadikan kamu paham dan mengerti tentang bacaan. Ayat ini ingin mengatakan, jadi begini teman-teman, ini ada khitabnya yang diajak bicara Nabi, tapi pesannya berlaku umum. Dalam rumus nanti ulumul Quran, ada kaidah di asbabun nuzul, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Kalau ada kisah, jangan dipahami hukumnya kepada orang yang dimaksudkan, tapi nanti ada beberapa hukum yang dilihat dari kalimat umumnya. Kalimat itu apakah khusus berlaku untuk Nabi? Menurut kaidah mengatakan, kalau hukumnya tidak dikhususkan untuk Nabi, maka lihat kalimatnya. Kalau umum, maka hukumnya berlaku umum untuk seluruh manusia, bahkan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini meminta kita secara umum, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, kesulitan, susah Anda kerjakan, maka Anda jangan pernah pesimis dengan keadaan itu. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah tidak punya batas untuk membuat Anda mudah mengerjakannya. Paham? Nah, sekarang lihat. Iqra, fase pertama, baca. Tapi Nabi, lihat, baru sekedar diminta untuk membaca. Tidak harus memahami isinya. Begitu turun ayat, ayat, ayat, ayat, bahkan dipermudah Nabi untuk menerima ayat itu hadir dalam jiwanya. Turun Quran surah ke-75, ayat 16-18. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jalabi inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Saya agak lambatkan sedikit. Perhatikan baik-baik. Muhammad jangan cepat-cepat gerakan lisanmu untuk menangkap semua bacaan itu. Ya, biarkan kami yang tanamkan bacaan itu dalam jiwamu, kamu cukup ikuti bacaan dari bimbingan kami. Ketika kami bacakan, kamu ikuti, kami mudahkan Quran tertanam dalam jiwamu. Fase pertama. Baik, saya perlambat lagi. Fase pertama selesai, turun Quran dalam bentuk bacaan. Fase kedua. Ya. Setelah Qurannya hadir, cukup banyak ayat, ketika Nabi mulai terbiasa membacakan Quran, maka lihat baik-baik, dialihkan oleh Al-Quran pada manhaj yang kedua. Inilah mestinya cara yang kita kemudian praktekkan kekinian. Ya, tidak sekedar memperbanyak bacaan, tapi beralih pada manhaj yang kedua. Utslu. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Saya boleh hapus dulu yang ini? Paling tinggal boleh saja, gampang ya. Baik, saya yang hapus. Alhamdulillah. Sebentar, jelas sampai sini? Baik, karena saya coba membagi, jadi saya coba uraikan cepat dulu, ya, untuk mengukur kira-kira apakah Anda paham atau Anda bengong, ya kan? Nanti setelah itu saya turunkan lagi untuk menyesuaikan ini, sehingga ada variasi dari keterangan dan otak kita bisa agak terlatih sedikit untuk menangkap antara lambat dengan cepat. Paham ya? Baik, nanti kalau mau lebih cepat lagi, saya undang Ustadz Felix lagi ya. Supaya kita ada saingan sedikit. Bismillah. Ayo sini. Apa rumus kecepatan? V sama dengan S dibagi T gitu kan? Baik, S sama dengan V dikali T. Ini adalah jarak, ini adalah kecepatan, ini adalah waktu. Gitu kan? Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan kecepatan yang bagus, jarak Anda dengan saya mesti diatur. Ya, jadikan jarak Anda lebih dekat dengan saya. Maka waktu Anda menerima keterangan lebih cepat Anda tangkap, kecepatan pun tidak akan banyak berpengaruh. Jelas ya? Tapi kalau jarak Anda jauh dari saya, nah ini akan sangat menentukan. Anda harus membagi antara kecepatan Anda mendengar dengan sepersekian detik Anda mendengar kalimat saya. Paham? Kurang lebih begitulah. Ya. Nah, nanti ada percepatan lagi, rumusnya bisa berbeda ya. Nah, tergantung gelombang juga, di situ ada getaran dan beberapa hambatan yang sampai ke telinga Anda ya. Nanti kita turunkan. Ayo, bismillah. Sampai mana tadi kita? Nah, ini ya, dari sini turun fase yang kedua pemahaman. Utslu. Quran surah ke-29 ayat 45. Terbiasakan Anda catat urutan ini, karena ini nanti yang memberikan teori yang mungkin Anda terangkan pada keluarga Anda di rumah. Utslu. Berubah kalimatnya. Ma uhya ilaika minal kitab. Ya sila. Dari ikra jadi utslu. Dari kata tilawah. Kalau ini kira'ah, ini tilawah. Baca. Tidak sekedar baca, tapi bacaan yang menuntut pemahaman. Baca, paham. Pahami. Bahkan malaikat turun mengajarkan pada Nabi. Ini maknanya begini, begini, begini. Dari kata tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Hey Muhammad, sekarang mulai fasenya berubah. Baca dan pahami apa yang diwahyukan kepadamu dari isi Al-Quran. Ma uhya ilaika minal kitab. Bahkan berubah. Ingat, kalimatnya menggunakan kitab, kitab, kitab. Lihat, indah, diksi Quran itu luar biasa. Ketika diturunkan, Quran, karena sifatnya bacaan. Tapi ketika mulai dipahami, kitab. Kitab, karena mulai tersusun. Kitab itu sesuatu yang tersusun rapi, yang terurut, yang enggak ada celah di dalamnya. Ya, misal gini, Anda bagaimana mungkin bisa memahami sesuatu kalau yang mau dipahami tidak tersusun rapi, kan? Maka lihat kalimat Quran ketika merubah kalimat dari sesuatu yang dipahami, dari yang sekedar bacaan, ikra, jadi berubah pemahaman. Berubah kalimatnya dari Quran jadi kitab. Lihat pertama diturunkan. Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bukan kitab. Quran, bacaan yang diturunkan. Tapi ketika Anda diminta memahami isinya, Masya Allah, luar biasa, sampai batuk saya. Berubah jadi kitab. Saya cek gini. Tadi gelas ini isinya apa? Bukan, sebelumnya apa? Bermanfaat? Tidak, dibuang jadi apa? Kosong. Diisi apa? Bermanfaat? Belum tentu. Kita coba dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada sedikit manfaatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Betul ternyata, bermanfaat. Masya Allah, bismillah. Alhamdulillah, memang luar biasa. Tinggalkan bir dan hadirkanlah air yang bening. Maka ini akan mengisi banyak manfaat dalam kehidupan TV. Gelasnya air TV. Tidak dijual, dibagikan gratis insya Allah bagi yang dapat. Kembali ke sini. Lihat sini, saya ingin menunjukkan betapa luar biasanya diksi pilihan kata dalam Al-Quran. Saat minta baca, diksinya Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bukan kitab, karena sifatnya bacaan. Tapi ketika minta dipahami, kitab. Utslu ma uhya ilaika minal alif lam min dzalikal kitab. La raiba fi, diminta memahami isinya. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat, fokus. Utslu dari kata tilawah. Sekarang Muhammad, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Mulai biasakan baca dan pahami isi segala wahyu yang kami turunkan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu dari Alkitab. Sudah mulai tersusun. Sudah mulai bisa dipahami dengan baik. Jibril turun menyampaikan maknanya begini, begini, begini. Ini fase yang kedua. Nah, fase ini mengajarkan jika seseorang telah lulus dari fase bacaan, Anda mulai ingin mengenal Quran. Kan enggak bisa langsung paham kalau Anda enggak bisa baca. Anda belajar baca. Ilmunya disebut ilmu tajwid. Membaca Quran dengan cara yang baik dan benar. Anda coba bacakan, bacakan, bacakan. Karena Anda membaca firman Allah, bukan kata-kata manusia, mesti ada beda bacaan Anda antara bacaan-bacaan manusia dengan bacaan pada firman Allah. Maka perbedaannya terletak, turunkan ketentuan. Setiap yang baca Quran dapat pahala. Satu hurufnya, 10 kemuliaan. Hadis At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Jadi Anda baca pun sudah dapat pahala. Ya, satu hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10, 30. Anda baca, dapat ini. Dan ketika Anda baca Al-Quran, itu luar biasa. Saya sering katakan, hampir mustahil menemukan orang baca Quran cuma satu huruf. Dua huruf mustahil. Umumnya, dia akan cepat bacakan dengan banyak huruf. Berapa pahala Anda dapatkan? Setelah itu, Anda sudah lancar bacaannya, maka manhajnya, jangan berhenti di bacaan. Jangan banyak berlomba menghatamkan. Walaupun tidak dilarang, enggak dilarang. Silakan hatamkan, hatamkan, hatamkan. Fase selanjutnya, coba pahami setiap bacaan Anda. Saya mau tanya pada antum ya. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Anda sudah berapa kali menghatamkan Quran? Sudah berapa kali Anda baca Quran dari usia Anda? Pertanyaan saya, sudah berapa kali Anda meluangkan waktu dari 114 surah itu untuk memahami isinya? Pernahkah Anda punya waktu dalam sebulan untuk mengeluarkan ayat untuk dipahami? Misal hari ini saya pahami Al-Fatihah dulu. Besok saya pahami yang Juz Amma dulu. Anda baki dalam kehidupan Anda. Kalau sehari saja Anda gunakan belajar satu surah yang pendek-pendek di Juz Amma, maka 30 hari Anda telah mendapatkan 30 surah dengan pemahaman isinya. Jika surat yang panjang Anda selesaikan bagi dalam sebulan, maka demi Allah saya katakan, Anda cukup mendapatkan setahun untuk memahami isi Quran keseluruhannya. Jadi kalau kita investasikan waktu hidup kita untuk memahami isinya, itu luar biasa, Pak. Nabi diberi waktu oleh Allah menyampaikan pada para sahabat, ajarkan isinya. Begini, begini, begini. Fase ketiga, amal. Al-amal. Jangan berhenti di sini. Kalau sudah paham, amalkan. Silahkan cek apa yang terjadi. Begitu mereka mengamalkan pelajaran Nabi SAW, bacaannya mereka terima, dan mereka lafadzkan, bahkan mereka hafalkan, bahkan mereka bisa bacakan dalam setiap kesempatan. Isinya mereka pahami. Kalau tidak paham, mereka tanyakan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Ya Rasulullah, apa maknanya ini? Ya Rasulullah, bagaimana pemahaman ini? Ditanyakan pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW senantiasa mendapatkan pengajaran dari Malaikat Jibril. Turun mengajarkan pada beliau. Bahkan di Ramadan berinteraksi. Turun sampaikan, turun pahamkan ini. Lihat, Nabi saja belajar mengaji, memahami Al-Quran. Antum bukan Nabi, masa enggak punya waktu untuk mengkaji Quran? Antum siapa? Nah, kemudian, turunkan ke sini. Kalau sudah paham isinya, maka cepat aktualisasikan nilai pemahaman ini dalam bentuk amalan. Karena pemahaman yang tidak diamalkan sia-sia. Jadi hanya konsep belaka dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Khairun ma. Silakan Anda lihat. Dan diabadikan dalam sejarah sampai dengan kini. Jadi kisah yang sering kita sampaikan. kadang-kadang jadi dongeng yang disampaikan sebelum anak kita tertidur. Dan Anda harus tekankan bahwa itu kisah nyata. Bukan rekayasa, bukan karangan-karangan, tapi ini hasil pendidikan yang luar biasa. Dan solusi, di dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan sekedar bacaan, tapi itu rumus kehidupan. Di teman-teman sekalian, kalau kita bisa gunakan ini dengan baik, maka Allahu Akbar luar biasa. Akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan buktinya itu, jahiliyah berubah dan bisa menginspirasi melewati setiap zamannya sampai dengan kini. Makanya saya sering katakan pada Anda, orang tua kita itu luar biasa. Saya meneliti perilaku-perilaku, karakter-karakter, itu orang tua kita tuh zaman-zaman dulu tuh luar biasa. Ya, kalimatnya tidak panjang, teorinya tidak banyak, tapi memberikan pesan-pesan yang dalam. Silahkan cek, kalau ada orang ngaji di wilayah Sunda, di Sunda itu disebutnya ngadaras. Yo jang, ngadaras, jang, ngadaras, neng ngadaras. Apa itu ngadaras Ustaz? Apakah hujan deras? Bukan. Ngadaras bukan hujan, dari kata bahasa Arab, darosa. Dal, ra, dan sin. Silahkan cek. Ya. Di Sunda itu banyak kosakata yang juga terambil dari bahasa Arab. Batnun, beteng. Itu kan? Perut. Batnun. Ya, ada punduk. Ada macam-macam lah ya. Saya kembalikan ke sini. Bismillah. Perhatikan. Darasa. Apa artinya darasa? Ah, lihat sini. Darasa artinya belajar. Tempat belajar disebut madrasah. Pernah dengar madrasah? Madrasah. Pengajarnya disebut mudarris. Mudarris. Tuh. Darasa itu belajar. Jadi ketika orang tua kita minta kita membaca Quran, kenapa menggunakan kalimat darasa? Orang tua kita ingin, jangan cuma dibaca. Pahami isinya. Silahkan cek. Bukankah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mengaji? Ayo mengaji. Apa artinya mengaji? Mengaji kan bukan sekedar baca. Dari kata bahasa Indonesia, mengkaji. Dari kata kaji, ketika masuk awalan meng, kaknya hilang. Ya kan? Silahkan cek. Kaca jadi mengaca. Ya kan? Kantor jadi mengantor. Ya. Kaji jadi mengaji. Lihat, kaji, mengaji. Ayo deh, mengaji. Maksudnya memahami isinya. Kaji isinya, dalami. Bahkan kalimat bahasa Arabnya yang tadi disebutkan di Quran, dimunculkan oleh orang tua kita. Coba, setiap ada acara-acara, bahkan acara formal, kan suka ada yang baca Quran kan? Orangnya disebut qori kan yang baca. Qori itu orang yang baca. Dari kata qiraah. Kata perintahnya disebut dengan ikra, kata perintah. Kata dasarnya disebut dengan qiraah. Kemudian orangnya disebut dengan qori. Qori. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qori. Tapi lihat, bukankah di sampingnya ada yang menerjemahkan? Untuk memberikan pemahaman pada kita apa arti yang dibaca itu. Betapa jelinya orang tua kita ingin supaya setiap yang mendengar pun paham isinya. Coba, siapa yang disebut, diistilahkan yang disamping menerjemahkan itu? Sari tilawah. Karena mungkin yang pertama kali tilawah, Bu Sari. Ya. Makanya disebut Sari tilawah. Coba kalau Pak Edi, jadi Edi tilawah. Ya, betul, saya serius. Karena nggak ada Sari tilawah, yang ada cuma tilawah. Cuma tilawah. Cuma kan orang kita kan kreatifnya melebihi dunia dan seisinya gitu kan. Baik. Luar biasa. Silakan cek. Di kita mah luar biasa lah. Orang Arab bilang ikomah. Bagi kita komat. Selesai gitu kan. Baik. Jadi apa yang orang Arab tidak tahu, kita tahu. Silakan cek. Di Arab gak ada Siti. Di kita ada. Sayyidah singkat. Siti. So, silakan cek. Di Arab cuma ada hadirin. Di kita ada hadirat. Hadirin dan hadirat. Tanyakan orang Arab. Gak ada hadirat. Karena hadir itu jam'ul jama' mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Anda menyebut hadirat, Anda melebihi kemampuan orang Arab. Luar biasa. Nah ini, orang Arab cukup dengan tilawah. Orang kita, sari tilawah. Lawan orang Indonesia, luar biasa. Paham ya? Nah, jadi esensinya, tutup sarinya. Esensinya, lihat ininya. Perhatikan baik-baik. Jadi kita itu dari dulu diinginkan. Cuman kita gak pernah diberikan pengetahuan. Itu yang harus kita tekankan. Support, baca. Betapa banyak sekarang rumah Quran yang ada. Berapa banyak rumah Quran yang ada. Semangatnya luar biasa. Itu kita apresiasi dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, dari sekian rumah Al-Quran yang banyak itu, berapa yang menekankan pemahaman pada isi Qurannya? Berapa para huffaz kita, penghafal Quran yang paham isinya? Berapa di antara kita yang mengerti tentang isinya? Sekarang tuh waktunya kita mengaktualisasikan pemahaman dari nilai Quran. Dan kalau kita sudah tergerak ke situ, ayo coba aktualisasikan. Nah sekarang bagaimana konsep mengamalkannya?

sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyankum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun falatamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah serta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesan besar dalam salat isya tadi yang dibacakan pada kita Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat ke-9 tadi sampai dengan ayat ke-16, yang bahwa pedoman hidup kita selalulah kita berusaha mendekat pada tuntunan Al-Quran. Karena itu solusi terbaik yang bisa memberikan petunjuk yang solutif dalam kehidupan kita. Bahkan Allah tegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran surah 17 paling ayat 9 paling kanan sebelah atas. Sungguh saya jadikan Quran ini pasti memberikan solusi terbaik bagi hidup anda. Demikian cara memahaminya. Jadi kalau anda punya masalah, masalah tidak bisa anda kerjakan, tidak bisa anda selesaikan, sebetulnya boleh jadi bukan karena anda tidak mampu menyelesaikannya, tapi anda belum melihat solusi terbaik untuk mengatasinya. Nah itu ada di Quran. Ya? Baik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan kami berikan kabar gembira, kalau ada orang yang ingin mengamalkan nilai Quran, tidak sekedar menjadi solusi bagi kehidupan dia, tapi setiap amalan itu akan dihitung untuk melahirkan pahala bagi hidup anda di kemudian hari. Jadi bedanya begini, anda punya masalah, anda boleh ikut training, ikut pelatihan, anda belajar, anda selesaikan masalah itu. Dan bisa jadi selesai masalahnya, tapi kata Quran itu bukan solusi yang terbaik. Karena yang terbaik itu bukan hanya memberikan solusi seketika buat masalah anda, tapi mengantarkan solusi itu pada kehidupan anda di masa yang akan datang. Lebih baik lagi. Ya, jadi bagaimana caranya saya haus, saya minum sekarang. Minum ini kan menghilangkan haus saya sekarang. Tapi apakah minuman ini akan menghilangkan haus saya di kehidupan akhirat nanti? Jadi kalau saya tidak ambil petunjuk itu, sekarang saya hilang hausnya. Tapi besok saat saya kehausan, apa yang bisa saya selesaikan? Karena bekal akhirat beda dengan dunia. Makanya ada tawaran dari Quran. Ketika tawaran diberikan, hausnya ikut hilang juga. Nggak ada ruginya anda. Apakah dengan membaca bismillah saya minum, hausnya tidak hilang? Kan gelasnya sama. Minumannya sama. Ya, yang diminum kadarnya sama. Hausnya hilang, dan kalimat itu ketika saya katakan bismillah, dituliskan pahala. Pahala itulah yang mengatasi kesulitan saya di akhirat nanti saat saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya disebut dengan ajrun, dilipat gandakan dengan kata kabir, ajrun kabira. Nanti yang sekarang hausnya hilang, tapi nanti ada haus yang lebih dahsyat di kemudian hari. Kalau anda enggak siapkan bekalnya, lihat nanti apa yang terjadi. Paham ya? Dan Allah kemudian sampaikan di penghujung-hujung ayat yang tadi kita dapati, ingat baik-baik, bahwa kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian, ya, longsor, banjir, ya kan? Awas, longsor, gempa, banjir, tsunami, longsor, gempa, banjir, tsunami, itu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insyaallah longsor, lah, kan? Gempa, terkurangi, banjir, tsunami, hilang. Dan orang berkata, kenapa saya pilih pemimpin muslim? Tapi masih ada yang seperti itu. Ya karena andanya masih ada. Ya karena perilaku andanya masih buruk. Jadi bukan karena orangnya baik, perilaku anda yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah disoal oleh orang di masanya. Ali, zaman Abu Bakar tenang-tenang aja. Zaman Umar enak.

bagaimana? Belum ada sunnahnya. Tahan, lama-lama lapar. Kata musuh, gak usah tembak, ntar mati sendiri. Ada hukum di situ. Nah, itu takdir. Sifat, karakter. Sifat itu disebutkan. Ya, jadi ketentuan dari Nabi, misal ciri-ciri fisik Nabi SAW. Itu kan sifat-sifat. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengumpulkan dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, komprehensivitas kehidupan Nabi SAW. Di bab pertama diterangkan bagaimana ciri-ciri sifat karakteristik fisik Nabi SAW. Rambutnya yang kata beliau tidak terlampau lurus, tidak terlampau ikal. Ya, tidak keriting, tidak memanjang lebar, biasa-biasa saja. Tubuhnya yang tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Kulitnya yang tidak terlampau putih sangat ataupun hitam sangat, sedang-sedang. Ya, kemudian disebutkan bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya dengan uban 20-nya dan sebagainya. Disebutkan. Ah, itu namanya sifatun khilqiyatun wa khuluqiyatun. Melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua persoalan contoh ini aplikasi dari nilai-nilai ini. Ketika dipraktikkan jadi contoh terbaik, tuntunan. Karena Quran itu solusi terbaik, maka contoh Nabi pun menjadi contoh terbaik. Nah, tadi ingat baik-baik saya sebutkan ayatnya. Kalau Anda praktekkan ini dalam kehidupan kita, Anda tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda dalam saat bersamaan membawa pahala untuk menyelesaikan masalah Anda di akhirat nanti. Solusi untuk akhirat Anda. Misal, mohon maaf ya. Anda mau makan. Makan mengobati apa? Lapar. Makan itu obat lapar. Artinya ketika makan, lapar hilang, gitu kan? Baik, sekarang Nabi mencontohkan bagaimana cara makan. Kan di Quran turun ayat waqulu washrabu, Quran surah 7 ayat 31. Waqulu washrabu wala tusrifu, silakan makan minum jangan berlebihan. Caranya bagaimana? Ya, berlebihan bagi si Quran beda dengan yang lainnya. Bagi saya Ustaz, berlebihan itu kalau lewat 3 piring. Ya kan? Kalau si Quran 1 piring cukup. Seperti apa gambarannya? Dan Nabi mendetilkan kemudian seperti apa gambaran makan yang baik itu, bahkan dimulai dari bagaimana menyentuh makanannya. Sampai Imam Malik membuat langsung bab khusus sifat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sifat makannya dalam Al-Muwatta bagian sifat Nabi nomor hadis ke-32 paling kanan sebelah bawah. Bagaimana ketika kedatangan Abu Sulma datang kemudian dengan anaknya, disimpan makanan-makanan, mengambil makanan yang jauh darinya, maka Nabi mengajarkan, ya ghulam idza quddima ta'am khudh bi yaminika ma yali, duhai anakku sayang, kalau ada makanan dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jadi kalau Anda ngambil makanan tangan kanan, teman Anda ngambil tangan kanan, Anda mengamalkan tuntunan dari Nabi, dia hanya ngambil saya dengan tangan kanan dia. Sama-sama kanan kan? Sama-sama kanan. Bedanya ketika Anda gunakan tangan kanan, mengikuti petunjuk Nabi, dasar ini, maka dituliskan pahala untuk Anda. Paham? Apa manfaat pahala ini? Bukan sekarang, nanti akhirat, saat Anda meninggal dunia. Begitu Anda wafat, ini gak akan ikut. Tangan Anda cuma jadi saksi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mengatakan ini. Tapi ini gak akan ikut ke akhirat. Makanan gak ikut, makanan keluar lagi, piring gak ikut, alam kubur juga gak ada. Tapi saat Anda pulang, nah ini yang Anda bawa. Kalau Anda gak percaya, silakan meninggal aja duluan. Nanti Anda lihat. Ada gak faedahnya pelajaran kita malam ini? Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini gambaran ini yang Anda bawa pulang. Nah, aspek kebaikan yang tidak hanya melahirkan kemudian solusi dunia, tapi ada nilai pahala ke depan, itu disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang melahirkan pahala. Hasanah. Hasanah. Jika Anda kemudian ikuti Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, setiap keteladanan yang mendapatkan solusi terbaik, dan Anda punya nilai terbaik di situ, maka disebut uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Uswah. Jadi ini, Nabi memberikan tuntunan. Tuntunan mengantarkan kepada hasanah. Solusi lahir, Anda jadi orang terbaik di bidangnya. Mau makan, minum, ambil tangan kanan. Maka Anda jadi contoh bagi yang lain. Solusi selesai, datang masalah. Masalah datang, solusi datang, masalah hilang. Anda jadi contoh. Dapat pahala. Dapat pahalanya disebut dengan apa? Hasanah. Tuntunan terbaik yang disebut apa? Uswah. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Nah, kalau ini Anda biasakan jadi tuntunan hidup. Saya mau minum, ikuti Nabi. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sammillah, sebut nama Allah. Begitu mau diminum, bismillah. Ya, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Singkat bismillah. Selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Tiga tegukan, minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Allahu Akbar. Demi Allah saya katakan, kalimat itu menghadirkan pahala. Anda jadi contoh. Bahkan nanti ada asar dari kalangan ulama, jika Anda menempuh minuman seperti itu, maka minuman itu akan menjaga Anda dari maksiat. Setiap makanan yang disebut nama Allah dan ditutup dengan nama Allah, maka makanan itu akan jadi energi positif untuk ibadah Anda, plus menjaga Anda dari berbuat maksiat. Akan dijaga oleh Allah. Jadi begitu masuk ke mata, itu masuk yang halal. Halal. Begitu masuk, mata akan support kepada yang baik-baik. Ya, begitu masuk ke tangan, tangan support yang baik-baik. Karena itu, jika Anda seseorang memakan yang haram, atau dia memakan tidak menggunakan nama Allah di dalamnya, maka makanan itu tidak akan menghadirkan energi positif pada kebaikan. Nanti yang jelek-jelek yang muncul, malas. Ya, kok ada orang makan sedikit tapi energi kebaikannya banyak. Anda makan banyak, energi kebaikannya sedikit. Dia sedikit tidur, Anda sedikit-sedikit tidur. Kan? Bisa. Dia sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan. Kan? Nah, jadi kenapa perbedaannya? Mungkin yang Anda makan kurang berkualitas dalam pandangan Allah. Jelas ya? Halo, jelas? Nah, kan? Nah, ini, kalau ini jadi Anda jadikan cara hidup, bisa. Saya mau jalan, bagaimana jalan Quran? Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kalau berjalan. Apa contoh nabinya? Lihat di hadisnya. Begitu dipraktikkan jadi kebiasaan harian Anda, berubah dari hadis jadi sunnah. Sunnah. Sunnah. Anda punya Al-Qur'an, Anda punya sunnah. Begitu Al-Qur'an dan sunnah kemudian diturunkan untuk memberikan solusi pada masyarakat jahiliyah yang tidak ada Google, yang enggak ada Facebook, yang tidak ada Instagram, yang kemajuannya tidak seperti sekarang, tiba-tiba terangkat martabat mereka, sifat jeleknya hilang, dedesyri, sifat khairnya muncul, nafa' itu muncul, membawa perkembangan dibawa ke setiap masa. Maka jadi solusilah Al-Qur'an, sunnah dalam kehidupan. Maka itulah yang kita coba tampilkan dalam taklim kita sampai hari ini kita berdiri di sini, duduk bersama-sama. Kenapa kita buat syiar Quran Sunnah Solution? Karena kita coba ingin tampilkan solusi terbaik dalam kehidupan. Maka kami bagi kepada fase-fase. Kalau Anda sadar dengan pelajaran kami, bukankah kami dorong untuk menghadirkan fase ini? Untuk apa kami buat hari Al-Quran? Kita belajar menghafal sama-sama kalau bukan untuk qiraah kita matangkan. Untuk apa kita bahas dalam setiap solusi pertanyaan dihadirkan? Dari Qurannya gini, hadisnya begini. Kalau untuk menunjukkan ini dari Quran, dari Sunnah. Dan ini tidak akan ada faidahnya kalau kita tidak memulai untuk mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saya ingin buat bagan sedikit. Nanti saya tutup dengan penjabaran kita pada malam ini. Dan saya umumkan beberapa informasi. Setelah saya tawarkan dulu, saya sampaikan. Boleh dihapus? Boleh. Alhamdulillah. Nah, silahkan. Jadi pertanyaannya yang mana yang harus dihapus ya? Itu masalahnya mas. Ya, karena antum dosa kalau menghapus sembarangan. Orang belum selesai dan belum saya berikan isyarat. Enggak apa-apa lah. Ini wajah orang Pandeglang. Antum dari Pandeglang ya? Jauh-jauh dari Pandeglang buat menghapus. Silakan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga Allah berikan pahala sekaligus mengampuni dosa-dosa. Terutama dosa menghapus yang tidak seharusnya dihapus. Baik. Bismillah. Lihat sini. Zaman Nabi, Nabinya masih hidup? Halo? Zaman Nabi, Nabinya masih hidup? Jelas masih ya. Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Turunkan ke masyarakat, beliau mengajar. Apa yang diajarkan beliau? Halo? Saya sudah hampir 2 jam saya terangkan. Baik, apa Al-Quran ya. Turun wahyu, apa namanya? Al-Quran. Dijelaskan tadi jadi apa? Dengan apa dijelaskan? Hadis, kan? Jadi pedoman, jadi apa? Sunnah, kan? Baik. Baik, diajarkan pada siapa? Masyarakat yang hadir pada saat itu. Sifatnya jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Kemudian mereka terangkat. Sifat ajaran ini, tadi saya terangkan ada 3 fase. Qira'ah, tilawah, amal. Ya, qira'ah, kemudian tilawah, amal. Perhatikan, perhatikan, baik-baik. Lihat ya, karena ini mungkin tidak saya sebutkan kembali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, bukan sekedar bacaan, tapi diturunkan sebagai hudan, solusi kehidupan. Solusi hidup. Ingat itu. Ya, ingat solusi. Allah turunkan Quran tujuannya bukan sekedar dibaca, tapi isinya solusi kehidupan kita. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Apa tujuannya? Hudan linnas. Solusi untuk hidup manusia. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas isinya solusi hidup kita. Diterangkan ini, bacakan, pahami, amalkan. Praktek ini semua dirangkum dalam hadis, jadi kemudian disebut dengan sunnah. Baik, di setiap ada persoalan, tanyakan ya Rasulullah, jawab oleh Nabi. Begini solusinya, begini solusinya, begini solusinya. Ini maknanya, ini maknanya, ini maknanya. Nah, setiap ada masalah, karena langsung sumbernya ada, solutornya ada, maka pada saat itu semua persoalan selesai dengan keterangan Nabi SAW. Maka dari itu, tidak akan pernah Anda kenal pada saat itu disiplin-disiplin pengetahuan. Silakan cek. Pada zaman dulu, apakah ada misalnya ilmu Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada ilmu tafsir? Tidak ada. Apa ada ilmu asbabun nuzul? Tidak ada. Tidak ada disiplin ilmu yang dipelajari. Yang ada, solusi langsung ditanyakan kepada Nabi. Begitu ada masalah, tanyakan Nabinya. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Nabi SAW meninggal dunia. Sifat manusia, karena beliau manusia, kemudian dengan itu diwafatkan oleh Allah seperti manusia lainnya. Baik, risalahnya ditetapkan sebagai bukti mukjizat dari misi kerasulannya. Itu bedanya dengan kita. Kita meninggal karena kita bukan rasul, tidak ada risalah. Nabi kemudian meninggal karena beliau adalah rasul, maka risalahnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau 4 kali di Quran, Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 di ayat kemudian yang kedua, juga Quran surah ke-48 ayat 29. Itu ketika disebutkan empat nama ini, ditunjuk sifat kemanusiaannya, ditunjuk sifat kenabiannya, dan ditunjuk sifat kerasulannya. Dan dibedakan ketiganya untuk memberi contoh pada kita semua. Sifat kemanusiaannya sama dengan kita. Makan, kita makan, beliau makan. Kita minum, beliau minum. Kita berumah tangga, beliau berumah tangga. Bahkan semua yang dikerjakan oleh beliau contoh terbaik untuk kita semua. Jelas? Dan kita meninggal, beliau juga meninggal. Paham? Sifat kenabian beda dengan kita. Ya, beliau nabi, kita bukan. Makanya nanti ada sifat kekhususan nabi yang tidak dimiliki kita. Contoh, nabi menikah lebih daripada 4 perempuan. 4 istri. Istri beliau lebih daripada 4. Ya, ada kemudian dari 11, kemudian hidup dengan beliau 9 orang, sampai dengan Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Kita karena bukan nabi, dan tidak ada hikmah kenabian pada diri kita, dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan Anda menikah dengan satu orang. Ada asbab yang lain Anda bisa kemudian menikah dengan lebih daripada satu orang. Tapi dibatasi jumlahnya. Paling maksimal berapa? Kencang sekali. Kemudian? Tenang, Bu, ya. Saya enggak bahas itu. Teruskan. Nah, itu sifat kenabian. Sifat kerasulan beda dengan kita. Di rasul beda lagi nanti dengan sifat kenabian. Karena nabi itu risalah untuk pribadi. Rasul nanti ada risalah untuk dirinya dan contoh bagi umatnya. Di Nabi dapat perintah berlaku untuk beliau, berlaku bagi umat. Kalau tadi kan tidak, nikah lebih daripada 4, berlaku untuk Nabi, Anda tidak. Jelas ya? Baik, dan tidak ada Nabi lagi, jadi tidak ada peluang untuk Anda. Ingat ya? Ah, tapi Rasul tidak. Risalah untuk beliau, tapi isinya juga untuk kita. Salat, turun risalah. Muhammad salat. Ya, misal, turun Quran surah ke-17, ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Salat 5 waktu. Nah, karena risalah turun bagi beliau, risalah beliau salat. Salat Nabi salat, Masya Allah, Nabi Rasul. Turun surah sekaligus surah surga. Inna atainakal kautsar. Muhammad, kamu belum wafat, tapi kami telah siapkan surga terbaik untukmu. Nikmatnya banyak sekali di dalamnya. Belum wafat, surganya sudah turun. Berita surganya. Luar biasa, dipuji di Quran. Ada kalimat-kalimatnya. Disebut oleh Allah sebagai luar biasa. Manusia yang sangat luar biasa. Penyabar, taat, tawadhu, segalanya. Apa yang terjadi? Masih sholat. Turun ayat sholat, masih sholat. Nanti kita lihat. Nah, karena beliau Rasul, turun perintah sholat, risalah itu mencakup umum. Karena Rasul itu sifatnya risalah pribadi dan disebarkan pada umat. Karena itu sifat sholat tidak hanya berlaku bagi Rasul, tapi bagi umat. Ya, nah, sekarang umatnya. Nabi bukan. Rasul bukan. Adakah ayat Quran turun menjamin surga antum? Tidak ada. Baik, antum masuk surga tanpa hisab? Belum tentu. Antum dipuji oleh Allah? Belum tentu. Antum punya gelar dari Allah? Tidak. Masya Allah. Nabi yang punya segalanya masih sholat. Anda yang tidak punya satu pun dari yang saya sebutkan tadi, Anda tidak sholat. Anda siapa? Anda siapa? Baik. Makanya coba dilihat baik-baik. Karena itu ada ulama yang mengatakan, teman-teman sekalian, tasbih kita kepada Allah dibedakan dengan yang lain. Tumbuhan tasbih, binatang tasbih. Bahkan tasbih mereka pun disampaikan oleh Quran. Mereka bertasbih setiap saat. Malu ah sama pohon-pohonan, malu sama binatang yang kadang disembelih oleh kita, antum yang makan, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat, cek lagi diri kita sendiri. Walaupun mereka tidak salat seperti kita. Baik ya? Monyet salat tidak? Tidak. Manusia salat tidak? Salat. Jadi kalau ada manusia tidak salat sama dengan bukan, Anda yang mengatakan itu. Manusia sedang keluar dari kita ke manusia. Anda yang katakan itu. Antum jangan mengeluarkan kalimat yang tidak tepat ya. Nanti biasanya dipotong lagi nanti. Luar biasa. Ini belajar yang baik ya. Fokus. Lihat baik-baik. Paham di sini? Nabi meninggal dunia. Menyampaikan pada para sahabat. Kemudian para sahabat mulai menyebarkan kembali. Ada yang tinggal kemudian di Mekah. Seperti siapa? Siapa yang pernah di Mekah? Halo? Oh, tidak ada wallahu a'lam. Tidak ada sahabat satupun yang bernama wallahu a'lam ya. Misalnya yang tinggal di Mekah itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wafat kisaran tahun 68 Hijrah. Kemudian ada yang tinggal di Madinah. Ya, di Madinah seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Wafat kisaran tahun 30 Hijrah. Dan ada lagi yang misalnya ke Baghdad, ya, wilayah Irak, ya, Baghdad. Seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, bin Mas'ud. Ya, wafat kisaran tahun 32 Hijrah. Ada lagi yang ke Kufah seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang ke Yaman seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang ekspedisi sampai ke Afrika Utara seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Ya, ada yang kemudian ke Ethiopia bahkan di awal masa Nabi seperti sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib. Ada yang sampai ikut kemudian ke bagian ke Cina, ada yang mampir di Baros, di Nusantara dan sebagainya. Banyak sekali, luar biasa. Ini menyebar. Menyebar. Persoalannya, Nabi masih hidup tidak? Tidak, kan tadi sudah bilang kita. Nabi meninggal dunia. Kan? Nabi wafat, menyampaikan ini para sahabat. Para sahabat membawa ilmu dari Nabi SAW. Sekarang persoalannya, beliau mengajar segala keterangan yang disampaikan oleh Nabi. Hanya persoalannya adalah, ketika ada persoalan-persoalan ditanyakan pada masa itu, karena Nabinya sudah tidak ada, maka jawaban-jawaban itu mengalir kemudian dari lisan para sahabat yang mulia ini. Nah sekarang persoalannya, Islam semakin meluas atau semakin mengecil? Meluas. Bahkan Islam kemudian meluas sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara dulu itu provinsi Pak. Provinsi gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair diantara panglimanya Tariq bin Ziyad. Dapat permintaan pertolongan, minta bantuan dari Spanyol. Minta dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirim ke sana 10.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Datang sampai ke sana. Artinya Islam membuka gerbang sampai ke Eropa. Sampai Sisilia, sampai ke dekat kemudian ke Italia dan sebagainya. Di ini Afrika Utara. Ada yang kemudian ke Eropa lewat Spanyol. Ada yang sampai ke Asia dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya, Islamnya semakin meluas. Orangnya, ini yang pakar-pakarnya kan terbatas. Ya sahabat kan tidak bisa menetap ke semua tempat. Kemudian ini punya murid, punya murid, punya murid. Yang paling menarik adalah, lihat baik-baik. Di sini inti yang mau saya sampaikan. Perhatikan. Karakteristik sahabat Nabi, zaman tabi'in, itu sangat berbeda dengan masa-masa setelahnya. Dari beberapa bagian. Bagian pertama, dari faktor kekuatan mengingat. Orang Arab dulu, bahkan bila dibandingkan dengan Arab sekarang, itu ada perbedaan. Orang Arab dulu kekuatan mengingatnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Bahkan mereka bisa membuat syair seketika. Jadi lihat Anda bikin syair seketika. Dan ingat persis Anda dan sebagainya. Saya mendapati yang seperti ini saat saya pertama ke Libya. Itu kami punya bagian bidang administrasi, namanya Ustadz Mabruk. Itu ketika ketemu dengan beliau itu luar biasa. Begitu melihat dia tahu ini siapa. Sampai nasab urutan ketiganya dia tahu. Saya jalan dengan seorang teman tanya Syahdi Manwa. Wah, wah mahrus. Anta mahrus bin fulan bin fulan bin fulan. Dari sekian ribu orang yang pernah ada di situ. Nah jadi ketika di masa Nabi SAW itu ingatannya luar biasa. Sampaikan begini, begini, begini. Makanya ilmu hadis kenapa bisa sampai ke kita hadis-hadisnya? Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang kuat ingatan. Kuat, sampaikan lagi, sampaikan lagi, sampaikan lagi. Dalam ilmu hadis disebut dengan dhabit namanya. Syarat hadis sahih itu ada lima. Ya, mata salah isnaduhu binaklil adid dhabit, anil adid dhabit. Ya, anil adid dhabit minna ghairi syudhudin wala illatin kadihatin. Paham? Gitulah, kurang lebih ya. Nah, jadi dhabit kuat ingatan. Nah ini begitu Islam menyebar luas, nah, semakin luas, semakin berkembang zaman, semakin menurun ingatan. Maksudnya tidak banyak yang ingatannya kuat. Contohnya banyak nih. Ayo kita cek ya. Ya, banyak, kita aja coba cek. Sehingga dibagi 4 oleh para ulama. Yang sering saya katakan, ada cepat ingat, lambat lupa. Ada cepat ingat, cepat lupa. Ada lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot kan yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Dia menerima informasi susah. Saya sudah 2 jam ceramah. Bisa dipahami? Belum. Bisakah Ustaz jelaskan lagi? 30 menit sekarang paham? Belum. Masya Allah. Begitu mau pulang, paham Ustaz. Keluar pintu, lupa. 4. Ini, di sini fase kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat. Nah, semakin berkembang sini, agak berbeda pemahaman, sumber harus meluas. Yang kedua, tipikalnya, tuntunan umatnya berbeda. Tuntutan umatnya lain. Zaman berbeda, tuntutannya lain. Karena penyesuaian zaman beda dengan yang lainnya. Awal-awal 2000-an, itu HP 3315, Nokia. Kekinian sudah geser sini, gitu kan? Sampai akal yang dibuat dari fiber sekarang, tinggal dibuka, keluar, tek, dan sebagainya. Setiap zamannya beda-beda. Dulu orang pakai unta. Ya, kemudian datang motor. Setelah itu ada mobil. Mobil juga macam-macam. Ya, mobil mereknya pun berkembang-kembang. Dulu kijang, semua bisa masuk. Ya, papa, mama, nenek, kakek, ini masuk kijang semua. Gitu kan? Nah, sekarang kijangnya berubah. Jadi Innova, jadi apaan, saya jadi macam-macam dan sebagainya. Berubah. Zaman mengikuti masanya, tuntutan karena berbeda. Nah, karena itulah kemudian, karena ini tuntutan meluas, banyak orang-orang terbatas, maka para ulama dengan kejeniusannya, yang kuat-kuat menghafal, sekaligus menuliskan pengetahuan tadi dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian dikumpulkan. Pengumpulannya disebut kodifikasi, jadilah buku di situ. Nah, informasi yang disumpulkan dengan bab-bab tertentu, urutan-urutan tertentu, dengan panduan-panduan tertentu, ini yang disebut dengan masa kodifikasi. Pengumpulan. Sehingga ada orang mengumpulkan, oh ini saya belajar dari Nabi, saya menerima dari sahabat Pulan. Saya belajar tentang kenapa ayat ini diturunkan, apa sebabnya? Ayat Hamar turun, kapan turunnya? Ini, di tempat mana turunnya? Ini, apa sebab turunnya? Ini, dikumpulkan satu, jadi buku namanya buku Asbabun Nuzul. Jelas? Ah ini, ayat ini berlaku enggak? Kan saya baca Al-Baqarah 54. Kok bisa kalau mau tobat bunuh diri dulu? Faktulu anfusakum. Faktulu anfusakum. Bunuh. Ah, ini sedang gak berlaku ayatnya. Itu ayat tentang kisah Nabi Musa. Kok ada Quran nurunkan ayat gak berlaku ayatnya? Ada ilmunya. Itu dikisahkan untuk memberikan rahmat pada umat masa kini. Di ketika umat berbuat dosa, Allah terangkan. Saking sayangnya Allah pada kalian. Dulu dosa seperti ini, itu umatnya kalau mau diampuni bunuh diri dulu. Dosa syirik. Kalau sekarang Anda bertobat kepada Allah, tinggalkan semua itu, maka Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayatnya. Begitu diturunkan, umat kita disebutkan ini berlaku ayatnya, istighfar, tinggalkan dosanya, tobat nasuha kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tapi dikisahkan umat masa lalu zaman Musa untuk menunjukkan pada kita ini rahmat Allah loh pada kalian. Kalau dengan turun rahmat begini belum bersyukur juga, dengan cara apalagi Allah mesti mengeluarkan kalian dari kesyirikan dengan cara yang paling mudah. Paham ya? Maka hukum tidak berlaku. Dulu kalau ada orang kena najis, zaman Nabi Musa, itu bukan cuma dibersihkan najisnya, disobek dengan pakaiannya. Ya, najis nih, sobek. Najis nih, sobek. Najis, sobek. Muka kamu najis, gak bisa disobek. Ya. Baik, hapus bisa. Ini, kena baju, kena pakaian, macam-macam. Sobek, sobek, sobek. Zaman Nabi Muhammad, Masya Allah. Sudah, lihat. 1, warnanya. 2, baunya. 3, rasanya, Masya Allah. Ada kotoran di sini, gak usah disobek. Bersihkan, warna hilang. Unsur pertama, selesai. Bau hilang. Unsur kedua, selesai. Ketiga? Baik. Nah, itu yang ketiga. Anda gak harus kemudian jilat, tidak. Tapi di sini namanya ghalabatul dhon. Ya, dugaan Anda yang terlampau kuat, itu yang digunakan untuk feeling terkuat untuk menilai itu. Ah, saya kira sudah bersih. Bersih, pakai. Setrika, pakai lagi. Zaman Musa, sobek, ambil, selesai. Makanya ketika Allah turunkan rahmat begitu, untuk disyukur, ya Alhamdulillah. Bayangkan kalau semua sekarang disobek, kan repot hidup kita. Itu rahmat dari Allah. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang-orang pinggir jalan dan sebagainya, sudah tahu pakaian bagus, bolong sini, mungkin umat teman-teman Musa gitu kan, hadir zaman sekarang. Sudah. Balik lagi lah, ya, sini. Jelas ya? Nah, ini kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, terangkan. Jadilah kemudian apa yang disebut dengan teori nasakh wal mansukh. Ya, penjabaran dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 106 paling kanan sebelah atas. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak akan pernah hapuskan satu hukum kecuali kami datangkan hukum baru yang terbaik sesuai dengan masa umatnya. Tapi disebutkan keterangan yang lalu untuk rahmat kepada kita, ada kisah begini. Kamu tidak diberikan begini untuk memberikan rahmat terbaik dalam hidup kamu. Apakah dengan itu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang dari Allah yang tidak engkau kemudian syukuri? Jelas ya? Nah, maka teori ini dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan sampai muncullah kemudian seorang bernama Ali bin Sa'id bin Ibrahim Al-Hufi, dikenal dengan nama Ali Al-Hufi. Wafat pada tahun 430 Hijrah. Mengumpulkan semua turunan-turunan pengetahuan ini, kumpulkan jadi satu, dibuat bab tersendiri. Diberi namalah kemudian dengan kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan, keterangan yang paling jelas, fi Ulumil Quran, terkait dengan ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu-ilmu memahami Al-Quran. Ada kitab Nasakh Mansukh, ada Asbabun Nuzul, ada keterangan ini, keterangan itu, beliau gabungkan jadi satu sebanyak 30 jilid. Kemudian beliau kumpulkan, wafat tahun 430 Hijrah. Nah, setelah itu disebarkan oleh beliau supaya dipahami. Karena Anda enggak mungkin baca Quran, kan harus paham. Enggak mungkin Anda paham sendiri. Dari mana Anda bisa pahami Quran? Nabinya sudah enggak ada, sahabat sudah enggak ada. Dari mana kita pahami itu semua? Kecuali referensi yang telah disampaikan, ditulis oleh para ulama kita. Maka dari situlah kemudian, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kemudian mereka menulis kitab-kitab ini. Hadirlah kemudian ini. Nah, setiap masanya dengan metodologi berbeda, disederhanakan lagi. Sederhanakan, sederhanakan, sederhanakan. Sampai di masa kita sekarang. Kurang lebih ada 25 bab yang harus dipelajari untuk memahami betul isi kandungan Quran supaya bisa diamalkan dengan baik. Nah, ini saya contohkan misalnya. Ini ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Syekh Zarkani. Ini jilid yang kedua. Ada lagi yang paling sederhana. Ya, paling sederhana itu paling simpel. Babnya mudah dipahami. Sangat gampang bahasa-bahasanya, ringkas, padat. Ini Syekh Mana Al-Qattan membuat Mabahith fi Ulumil Quran atau Dirasah fi Ulumil Quran. Ya, ini kitabnya. Ini mudah sekali, isinya gampang dipahami, dan ini masih asli berbahasa Arab, ya. Nah, ini. Kalimat-kalimatnya ringkas, padat, gampang. 25 bab. Babnya diurutkan dengan baik. Kapan munculnya Ulumul Quran? Kenapa mesti muncul? Kenapa kita mesti belajar Ulumul Quran? Apa fungsi Quran? Jelas. Dan ini sudah ada terjemahan, karena kita itu orang Indonesia, maka tergeraklah kemudian tokoh-tokoh kita, ya, atau penerjemah-penerjemah kita, ustaz kita, untuk membantu memudahkan, dan pahalanya insyaallah mengalir. Di antara penerjemahannya, ini ada, ini terjemah dari kitab yang kedua tadi, Mabahith fi Ulumil Quran. Ini diterjemahkan oleh Ustaz Al-Mur Rafiq, yang orangnya pernah ke sini. Ya, pernah bersama kita di sini, beliau alumni Libya. Itu salah satu yang menerjemahkan kitab, Mana Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Quran. Tayyib. Nah, ini saya cuma tunjukkan bahwa, insyaallah, mulai bulan depan, kita tidak hanya akan menghafalkan Qur'annya, tapi juga kita akan mendalami ilmunya. Sehingga kita paham, oh, kalau turun ayat ini berarti diturunkannya seperti ini. Pemahamannya seperti ini. Dan dengan pembelajaran itu, mudah-mudahan ketika mengamalkan, maksimallah kemudian pengamalan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya coba meringkas dengan murid-murid kami, sudah kita coba ringkaskan. Nanti insya Allah akan ada diktat. Ya, ada diktat, tadi sebenarnya sudah saya bawa, cuman tadi saya titipkan di Mas Ica. Ada Mas Ica di belakang? Iya kan? Ah, nanti kita sudah siapkan, teman-teman sekalian. Nanti saya coba sempurnakan dulu. Nanti insya Allah mulai pekan depan saya akan buatkan silabusnya dulu. Jadi ketika Anda akan datang, ya, ke sini, insya Allah nanti yang jauh, ya, jazakallah khair, akan mendapatkan informasi di Akhyar TV. Nanti silabusnya akan ada tiap pekan. Apa yang Anda pelajari, babnya apa, materinya apa, nanti referensinya apa. Kalau sudah ada diktatnya, dibagikan diktatnya. Ini insya Allah sudah kita kumpulkan. Ya, jadikan satu seperti ini. Ya, nanti mudah-mudahan jadi panduan. Ini yang paling simple. Ya, dan insya Allah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, baik, insya Allah. Nanti kitabnya saya hadirkan, kita bandingkan dengan kitab. Nanti saya contohkan. Ini kitab masa ini, pengarangnya si Fulan. Kitab ini pengarangnya si Fulan. Ini si Fulan. Kemudian kita ringkaskan. Jadi Anda datang kemarin, Anda tahu Anda mau belajar apa. Ya, Anda ngerti ini yang akan dipelajari. Dan sesi pertanyaannya, supaya Quran Sunnah solusinya hadir, nanti pertanyaan tetap dikumpulkan, dan solusi menjawab didasarkan pada keterangan pembelajaran kita. Jadi kita insya Allah menghafal Qurannya, tahap pertama. memahaminya dengan ilmunya, amalkan lewat interaksi dari tanya jawab kita dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua insyaallah dalam pembelajaran kita. Nah, teman-teman sekalian, ini baru Quran, belum hadisnya. Ya? Nah, nanti hadisnya insyaallah setelah ini kita coba sederhanakan. Nah, nanti secara sederhana begini, secara paling gampang memahaminya. Ini kan praktik Nabi. Ini Qur'annya di sini. Di mana ditemukan keterangan Nabi? Paling gampang. Sederhana jawabannya, singkat. Cari di kitab-kitab hadis. Di ada yang mengumpulkan keterangan Nabi tentang Al-Qur'an, babnya Ulumul Qur'an. Ada yang menerangkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan tadi dalam petunjuk kehidupan Nabi. Dikimpun cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi berniaga, macam-macam. Maka dibuatlah, dikumpulkan satu kitab diberi nama kitab hadis, Kutubul Hadis. Al-Bukhari, ya, namanya Muhammad, anaknya, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, pakai buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Jongfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, dikenal dengan Al-Bukhari, menulis kitab, ditulis 16 tahun. 16 tahun, di Mekah ditulis sebagian, di Madinah kemudian diselesaikan. 16 tahun ini menulis kitab dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitabnya panjang judulnya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ulangi. Ya? Nah, terlampau panjang singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' kitab saya ini isinya luas, pembahasannya komprehensif, ada 97 pembahasan di dalam. 97. 97 ini apa isinya? As-Sahih Al-Musnad, saya pastikan sumbernya sahih, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtasar, ringkas penjelasannya tidak bertele-tele. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya rangkum kehidupan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayyamihi. Sunnah-sunnahnya plus kegiatan hariannya. Dibagi 97 ini. Di cara mempelajarinya, Anda jangan cuma koleksi. Sahih Al-Bukhari, beli-beli, simpan jadi pajangan. Baca dari awal. Bukan begitu cara berinteraksinya. Kalau mau paling gampang, Anda apa aktivitasnya? Profesi Anda apa? Anda siapa? Laki-laki, perempuan. Anda seorang anakkah? Seorang suamikah? Seorang istrikah? Seorang ayah, ibu, kakek, nenek? Setelah Anda tahu posisi Anda, pekerjaan Anda apa, keluarkan babnya. Misal, Anda ayah, berapa tahun jadi ayah? Kenapa Anda tidak keluarkan bimbingan jadi ayah? Teladan dalam hadis Nabi. Kumpulkan bab rumah tangga, jadi ayah yang baik. Ini tentang ibu, tentang jadi anak. Anda pengusaha, buka Kitabul Buyu'. Kitab tijarah, bisnis ala Nabi, keluarkan. Ini, kalau ingin dikompilasikan dengan yang ini, padukan supaya sinergi Quran Sunnah Solution. Anda pengusaha, keluarkan ayat-ayat bisnis dari Al-Quran. Bab hadisnya keluarkan. Gabungkan jadi satu dan lihat bagaimana Nabi mencetak seorang Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Yang asetnya sampai sekarang masih ada. Seorang Abdurrahman bin Auf dari pakaian melekat tiba-tiba jadi orang paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Sampai ketika saya sampaikan, anak ini sampai bersin. Alhamdulillah. Saking dahsyatnya luar biasa. Ya. Semua. Kenapa Anda tidak kumpulkan? Bab kitabul ilmi, kitab pengetahuan. Hei Anda yang mahasiswa. Dulu orang belajar dengan Nabi, pinternya luar biasa. Menemukan banyak penemuan-penemuan. Kemudian tersinergi, banyak kreativitas muncul. Dan itu dibawa kemana-mana, dapat peradaban. Kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat Qur'annya? Hadisnya apa? Prinsip belajarnya. Sekarang, maaf ya, objek pengetahuan bisa banyak. Tapi kan nilai pengetahuan itu ada yang tidak berubah. Caranya begini, cara menghafal ada begini. Cara mendekat gini, cara memahami seperti ada semua ayatnya, Anda turunkan, Anda keluarkan hadisnya dan Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Bandung kemarin saya menemui Profesor Sarwono di rumah amal ITB. Saya tanyakan, ada enggak kelas di sini untuk orang-orang Islam? Ada Ustaz, apa yang dipelajari? Ada akidah, ada akhlak. Saya usulkan pada Anda dan insyaallah kita siap-siap sama-sama bersinergi. Buka saja kelas sesuai dengan jurusannya. Ada jurusan orang fisika, kenapa Anda tidak bantu dia dengan mengeluarkan ayat-ayat fisika, hadis-hadis tentang fisika, dan cetak ilmuwan di ahli fisika. Dia tahu ayatnya, tahu hadisnya. Dia biologi, bikin jurusan yang biologi. Kita keluarkan nilainya, apa ayat-ayat biologi dalam Al-Quran? Apa hadis-hadisnya? Bagaimana prinsipnya? Siapa tokoh-tokoh ahli biologi dalam Islam? Hadirkan, bikin penemuan, keluarkan. Dan teman-teman insya Allah, ini kita akan launching tanggal 28 nanti. Saya tidak ingin itu jadi hari berkumpul semata kita datang, tidak. Di situ kita akan tunjukkan pada dunia. Kita akan mulai praktekkan menghafal Quran pada qiraah pertama. Kita ingin kirimkan pesan ke dunia. Bahwa kita memang dilahirkan bukan di Arab. Kita memang bukan orang Arab. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendekat pada Allah dengan mempelajari Al-Quran. Kita akan pelajari, kita akan buat kelas-kelas. Kita ikrarkan pada dunia pada saat itu. Kami akan jadi penghafal Quran. Kami akan kembali pada nilai Quran. Kami akan jadikan kelas-kelas Quran dalam kehidupan. Insya Allah, setelah itu nanti akan dibuka kelas-kelas Quran sesuai dengan profesi-profesi kita. Kita akan relaykan ke setiap tempat. Anda cukup kemudian kumpul di tempat Anda. Kemudian kita sambungkan, nanti begitu ada kelasnya, di situ kita akan bahas. Anda pengusaha, duduk dengan para pengusaha. Pelajari ayatnya. Bagaimana menjauhi riba, bagaimana menghadirkan pola dagang yang bagus. Hadirkan, bahas. Dan saya sedang berusaha untuk bisa duduk dengan ustadz-ustadz supaya kita bisa bersinergi. Kalau cuma satu orang capek, kenapa faedahnya? Coba bayangkan, kalau sekarang orang berkelompok-kelompok, untuk apa gitu? Bisa teman-teman di bidang ekonomi, ada Ustadz Syafi'i Antonio, bagus. Ada Ustadz Farid Nu'man, ada Ustadz Erwandi Tirmidhi. Kenapa nggak kumpul bareng-bareng? Hadirkan gini, kemudian minta pendapatnya. Karena nggak mungkin satu orang bisa menguasai seluruhnya. Ini kan, ini Ustadz saya ini loh, Ustadz ini. Kenapa nggak menerima ini? Beda manhaj. Capek kita, mau sampai kapan begitu? Ya sudah. Saya kemarin kunjungan ke Duta Besar Saudi. Kita diskusi, dan Masya Allah. Ya kita diskusi, ngobrol, tukar cenda mata. Saya kasih hadiah kita, buku. Beliau kasih hadiah juga yang lainnya. Dan Masya Allah, beliau bertasbih, zikir. Dan menariknya, pakai tasbih? Pakai tasbih? Ya biasa, dia gunakan. Masya Allah, saya bilang, luar biasa. Tinggal di sini, di negeri yang sebagian orang mengatakan itu haram, itu bid'ah, dan sebagainya. Dia gunakan saja, tenang aja bertasbih. Dan itu biasa-biasa saja gitu. Saya hadiahkan buku. Yang paling menarik ada makna ayat puasa, ada kitab kemudian Al-Majmu, ada makna tahfir kelas eksekutif. Ya, begitu saya sampaikan, ditanya, ini apa? Ini tafsir tentang ayat puasa. Yang ini apa? Ini Al-Majmu, bekal bagi para penuntut ilmu dari Nabi SAW. Yang ini apa? Manhaj, itu tentang ulama-ulama Indonesia. Ya, sih. Dan nikmat. Kami di Jawa makan bersama dan sebagainya, kita akan bertemu lagi. Dan insya Allah, bila tidak ada halangan, Kamis depan akan datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita semua kompak duduk bareng-bareng, kita sampaikan, ini indah. Ya, maka kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para ustadz juga bisa duduk bersinergi baik-baik, jamaahnya juga bisa kompak kita baik-baik, musuh kita cuma satu, setan. Itu aja. Ya, kalau kita bisa baik, insyaallah kita hilangkan dalam kehidupan kita, maka kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan insyaallah. Teman-teman sekalian, itu gambaran pelajaran kita dan saya mohon izin menyampaikan informasi. Mungkin ini menjadi sekian terpenting di antara hal yang bisa kita dengar pada malam hari ini. Satu, tidak usah dicatat. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu diberikan, kita sehat dan usia kita masih ada, kita akan seperti kita rencanakan hadirkan hari Al-Qur'an pada hari Ahad tanggal 28 Januari. Waktunya tolong catat diri adalah ba'da asar. Ba'da asar. Kita diberikan waktu yang luas sampai ba'da isya, tapi nanti ada rundown acaranya. Dari ba'da asar, kurang lebih sampai ba'da maghrib. Jadi isya'nya kita bisa sholat dan kita bisa dengan tertib kemudian meninggalkan tempat. Tempatnya di Masjid Istiqlal, Jakarta. Jadi 28 Januari, harinya apa? Ahad. Waktunya kapan? Ba'da asar. Tempatnya di mana? Di Istiqlal. Pertanyaannya, berangkatnya pakai apa? Ya? Baik. Alhamdulillah, silakan. Mau pakai motor, pakai pesawat, pakai sepeda, silakan. Alhamdulillah, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Enggak semua bisa pakai motor. Ada yang dari Aceh pakai motor, gimana nyampe yang itu kan? Baik. Dia yang dekat silakan gunakan sesuai perangkat terbaik. Kami dari sini insyaallah akan berusaha berikhtiar, mudah-mudahan kita bisa siapkan. Sekarang terkonfirmasi ada 10 bis dan kita coba berusaha untuk menghadirkan sampai 20 bis untuk difasilitasi bisa berangkat bersama-sama. Saya dengar dari Bandung juga sudah ada 3 bis, mau ke 4 bis. Saya dengar ada yang mau turun dari kaki Gunung Salak, 160 santi penghafal Quran, mau turun untuk bergabung. Saya dengar ada yang dari Malaysia, saya dengar bahkan ada yang dari tunanetra, dari berbagai penjuru. Maka saya mau tunjukkan kepada Anda, bahwa dari gunung, turun gunung. Dari daerah, datang. Dari yang lumpuh otak, datang. Dari yang kemudian matanya difonis oleh manusia tidak bisa melihat, datang. Dan mereka ahli Al-Quran. Jika Anda ingin berjumpa dengan mereka, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, silakan Anda bergabung dan kita nanti bersama-sama berkoordinasi. Yang dekat dengan wilayah Bekasi nanti silakan koordinasi dengan Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Nanti insyaallah bis itu kita akan coba distribusikan sesuai dengan bagian-bagiannya dengan tetap jalur koordinasi yang sama. Yang kedua, niat kita itu untuk taklim dan tujuan taklim kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya sangat mencintai bangsa ini. Saya cintai negeri saya ini. Jadi saya ingin berbuat sesuatu untuk membuat bangsa kita lebih baik. Dan tidak ada yang terbaik kecuali kita mengamalkan nilai Quran. Karena kita orang Islam. Bagi non-Muslim mungkin punya pijakan masing-masing. Kita tidak usah persoalkan. Kalau kita ingin diskusi silahkan. Tapi jangan sampai paksa orang untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, wadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Silahkan diskusi, ingatkan. Tapi jangan paksa orang. Karena tugas kamu mengingatkan, bukan paksa orang lain. Karena itu kita selaku Muslim, kita coba berikan yang terbaik. Karena saya yakin Quran mengajarkan semua kebaikan. Silahkan tunjukkan pada saya, di mana di Quran yang tidak baik. Mata Anda ada, pakai lihat yang baik-baik. Telinga Anda, dengar yang baik-baik. Lisan Anda, katakan yang baik-baik. Kalau semua orang Islam mengamalkan isi Quran, maka demi Allah saya katakan, tidak akan ada lagi yang namanya korupsi, karena tangan kita akan digunakan pada yang baik-baik. Tidak akan lagi ada yang zina, karena mata kita akan dijaga dari perbuatan yang buruk-buruk. Tidak akan lagi ada yang saling celah, saling sudutkan, saling singkirkan, sungkurkan, karena lisan kita hanya akan bicara yang baik-baik. Dan itulah saat-saat terbaik kita umumkan pada dunia. Bahwa insya Allah tahun ini paling minimal ada 100,000 penghafal Quran, ada keluarga ahli Quran, dan kita akan berikrar pada saat itu. Kita tunjukkan pada dunia, insya Allah dari bumi kita ini, dari negeri yang kita cintai ini akan terpancar cahaya Al-Quran insya Allah pada penjuru dunia. Teman-teman sekalian, bergabung bersama kita nanti ada beberapa duta besar, tokoh dunia, para praktisi dan sebagainya. Mudah-mudahan dari situ memotivasi kita semua. Dua, insya Allah pada saat itu akan dibagikan buku juga, tapi ini barangkali akan sangat terbatas karena jumlahnya hanya 10,000 yang kita coba cetak. Ini kita maksimalkan, mudah-mudahan nanti saat dibagikan nanti akan disesuaikan. Tapi Anda jangan khawatir, setelah itu kita akan berusaha maksimalkan lagi ya, dengan bersinergi satu dengan yang lainnya ya. Karena itu, pertama, ini buku sekali lagi akan dibagi sebanyak 10,000 eksemplar pada saat itu, dan dibagikan barangkali nanti pada waktu yang ditentukan sesuai dengan arahan-arahan dari panitia. Tolong nanti dengan tertib Anda dapatkan ini. Jikapun belum mampu mendapatinya, nanti ada sesi yang lainnya untuk Anda dapatkan. Ada program mungkin wakaf, ada tersinergikan nanti untuk biaya cetak dan sebagainya. Tapi nanti hal yang lain. Saya prinsipnya kalau bisa saya kemudian bagi dengan diri saya bagikan hal yang bisa saya maksimalkan. Tapi kalau kita bisa bersama-sama, seperti ada kotak-kotak, kalau di sini saya tidak pernah menyarankan Anda. Saya nggak pernah pergi ke satu tempat untuk minta infak dan sebagainya. Tidak. Saya bisa atasi, saya kerjakan sendiri. Ini pun semua untuk masjid, silahkan cek. Tanyakan pada penduduk masjid di sini, warga di sini. Adakah seorang ahli hidayat meminta sesuatu? Kalla. Apa yang Anda titipkan di situ, kami wujudkan jadi sekolah. Itu kalau Anda, kenapa kita nggak buka? Kita ingin berikan kabar gembira, kejutan Anda di akhirat nanti. Mungkin setiap rupiah yang Anda masukkan ke situ, itulah amal yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Itu kami buatkan sekolah, itu sekolah ahli Quran. Ya, ada lagi yang lainnya, ada tenda, ada macam-macam dan sebagainya. Itu berputar untuk Anda sendiri. Ya, dan alhamdulillah, kemarin kotak yang sana, ada yang berminat rupanya. Masuk dia malam-malam hari, buka gemboknya, ambil isinya. Ya, ya, tapi kita berikan kabar gembira untuk dia. Mohon maaf, kamu kurang tepat mengerjakan itu. Hanya merugikan diri sendiri. Di saya memberikan pesan ya, orang yang senang dengan kotak masjid, dia cuma merugikan diri sendiri. Dan dosanya banyak banget. Niatnya sudah salah, cara masuknya salah, mencurinya sudah salah. Dan dia mencuri hak semua orang Islam yang ada di masjid. Berapa banyak orang Islam yang ada di situ. Jadi kalau uang sekolah dia ambil, berarti dia telah mengambil sebagian hak-hak anak sekolah, pekerja sekolah, dan masa depan mereka. Kalau dia mengambil uang umat, berarti semua umat yang berpotensi ibadah di sini diambil sama dia. Harusnya buat karpet, diambil sama dia. Berapa dosa terkumpul pada dirinya. Karena itu kita bantu tobat, mudah-mudahan ada kebaikan. Dan kita tunjukkan apa yang dia ambil, ternyata bukan berkurang, tapi bertambah. Tapi bertambah. Silahkan cek, kita tunjukkan. Ayo kita isi kembali itu, supaya penuh lagi. Supaya dia sadar bahwa apa yang dia ambil ternyata masih kurang. Ya, ternyata berlebih, bukan berkurang. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Kemudian, mushaf, kita akan cetak lagi. Alhamdulillah, kita ada rezeki terkumpul, kita cetak lagi 5,000 lagi. Nanti kita bagikan juga, tapi tidak di waktu ini. Karena waktunya sangat mepet, percetakan butuh waktu lagi. Kita akan cetak 5,000 lagi. Dan saya mintakan mulai malam ini untuk besok, yang donasi untuk mushaf, tolong ditutup dulu. Arahkan aja kepada yang lebih membutuhkan lagi. Ya, kalau saya sifatnya ada yang dikerjakan, silahkan. Kalau sudah. Ya, tutup dulu saja, sudah selesai. Kalaupun nanti ada yang tambah, kita akan arahkan ke buku. Ya, karena ini lebih gabungan antara menghafal dengan simulasi mushafnya. Nanti kita akan gabungkan, insya Allah sekitar Maret, mushafnya akan dibagi lagi, buku sudah ada. Dan yang ketiga, kita akan buka kelas nanti yang dirilai dengan program khusus di Ahyar TV. Kalau ini sudah ada pegangan, nanti akan ada program khusus menggunakan buku ini langsung dari bimbingan untuk kita semuanya. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Baik, saya kira kita cukupkan dulu karena ada beberapa koordinasi yang harus kami sampaikan hari ini. Bagi Anda yang tinggal di Lombok, insya Allah besok kami ada di Lombok. Dan kita berjumpa besok insya Allah dalam Tablik Akbar di Islamic Center. Dan teman-teman bisa terhubung dengan Akhyar TV untuk bisa terhubung dengan acara dimaksud insya Allah. Mohon maaf, saya belum bisa menjawab beberapa pertanyaan ini untuk disampaikan pada kami. Nanti dalam kesempatan yang lain kita coba sampaikan kembali. Terima kasih. Tadi saya dengar ada yang datang dari jauh juga. Ada yang dari Padang, ada dari Pandeglang, dari beberapa tempat. Semoga Allah mudahkan dan berikan yang terbaik untuk kehidupan Anda insya Allah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Konsep dagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajarkan pada para sahabat itu masya Allah. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dilatih oleh Nabi bagaimana cara berislam yang baik dan diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan pekerjaan mereka. Maka masya Allah, dagangannya berlipat-lipat untungnya. Bukan cuma untung dunia, tapi untung akhirat. Tidak sedikit di antara pedagang di masa Nabi bukan cuma kaya dalam urusan dunia, tapi juga dijamin surganya tanpa hisab. Give yourself in love of him, be like al-habib.